السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Sittud Durar, dan terakhir yang kita baca adalah judul subbab ta'jilul hazimati li mukhalifir rusul. Allah menyegerahkan kekalahan bagi orang yang menentang para nabi. Penulis mengatakan wal ghardu min hadza kullihi bayanu luhuqil hazimati biman khalafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'jilaha lahum. Tujuan dari penjelasan ini adalah bayanu luhuqil hazimah, berisi keterangan bahwasanya kekalahan itu akan selalu menyertai orang yang menyalahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah segerakan menimpa mereka. Bisababil ikhtilafil madrubi alaihim, disebabkan perbedaan dalam perbuatan yang terjadi pada mereka. Wa qad rawa Ibnu Sa'din wa Ahmad wal Baihaqi wa ghairuhum bi asanida an jam'in min as-sahabah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ahmad al Baihaqi dan para ulama yang lainnya dengan beberapa jalur sanad dari sekumpulan para sahabat. Dakhala hadithu ba'dihim fi hadithi ba'din. Satu riwayat melengkapi riwayat yang lain. Qalu, para sahabat bercerita. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibna Hudzafah al-Sahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi. Wa huwa ahadus sittah, dan beliau termasuk di antara 6 sahabat yang diutus. Abdullah bin Hudzafah diutus untuk menemui Kisra, mengajak dia untuk masuk Islam, dan Abdullah membawa sepucuk surat untuk Kisra. Kata Abdullah, fadafa'tu ilaihi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun serahkan surat itu kepada Kisra, thumma akhadahu, lalu dia mengambilnya, famazzaqahu, kemudian disobek. Falamma balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma mazzik mulka. Ya Allah, hancurkan kerajaannya. Sehingga sebagaimana dia merobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah merobek kerajaannya. Wa kataba Kisra ila Badan amilihi 'ala al-Yaman. Dan Kisra mengutus atau mengirim surat kepada Badan, yang Badan ini merupakan gubernurnya di daerah Yaman. Masing-masing negara Bizantium dan negara Persia, dua kekuatan besar ketika itu, Romawi dan Persia, masing-masing dua kerajaan ini memiliki negeri satelit atau apa namanya, negeri boneka, negara satelit yang berada di Jazirah Arab, di sepanjang Jazirah Arab. Romawi punya negara satelit yang berada di Syam, namanya Ghassan. Sedangkan Persia punya negara satelit, salah satunya adalah di Yaman. Pemimpinnya namanya Badan. Isi surat yang disampaikan kepada Badan, ani ba'ath min indika rajulaini jaldain. Kirim dua orang yang jaldain, yang ulet-ulet, maksudnya yang sabar, sehingga nanti kalau misalnya dia ditampar atau dia dipukul, dia tetap sabar. Ila hadzal rajulil ladzi bil Hijaz, untuk menemui orang yang berada di Hijaz ini. Hijaz itu mana? Mekah dan Madinah. Wilayah Saudi pesisir pantai barat itu namanya Hijaz. Memanjang dari utara ke selatan. Di situ ada Mekah, ada Madinah, ada Taif dan sekitarnya. Dan Hijaz itu dataran rendah. Ke atasnya, ke tengah itu dataran tinggi namanya Najd. Temui orang yang berada di Hijaz ini. Falyatiyani bi khabarihi. Dan nanti kalau dapat berita apapun sampaikan kepadaku. Faba'atha Badan qahraman wa rajulan akhar. Maka Badan mengutus dua orang, yang satu bernama Qahraman, yang satu tidak disebutkan namanya. Wa kataba ma'ahuma kitaban, dan Badan juga membawakan sepucuk surat bersama dua orang ini. Faqatimal Madinah, lalu dua orang ini sampai di kota, datang ke kota Madinah. Kemudian surat itu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Wada'ahuma ilal Islam, dan beliau mengajak kedua orang ini, utusan ini, untuk masuk Islam. Wa fara'isuhuma tar'udu, ya. Sementara tangannya itu gemeteran. Orang ini kalah wibawa, takut ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Falamma ra'a shawaribahuma maftulatan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kumisnya itu dipilin, nanti saking panjangnya bisa dipilin. Wa khududuhuma mahluqatan. Sementara pipinya itu tercukur rapi, pipi-pipinya tidak ada jenggotnya, tercukur rapi. Asyaha anhuma, beliau pun berpaling dari orang ini. Asyaha bimana a'rada. Wa qala, dan beliau mengatakan, waihakuma man amarakuma bihada. Celaka kalian berdua, siapa yang mengajari kalian seperti ini? Qala, mereka mengatakan, amarana rabbuna, ya'niyani Kisra. Yang menyuruh kami adalah Tuhan kami, yaitu Kisra. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, walakinni amarani Rabbi azza wa jal. Namun aku diperintahkan oleh Rabbku Allah azza wa jal, an u'fiya lihyati wa an ukhfa sharibi. Agar aku membiarkan jenggotku dan memangkas kumisku. Waqala, lalu beliau bersabda, irji'a anni yawmakuma hadha hatta ta'tiyani al-ghad fa'ahbarakuma kama urida. Silakan tinggalkan aku dulu di hari ini. Besok silakan datang ke sini, saya akan menyampaikan sesuatu kepadamu sesuai yang kamu inginkan. Sehingga dua utusan ini tinggal di Madinah, bermalam di Madinah karena besoknya mau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu minal ghad, besoknya dia pun datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahuma, lalu beliau bersabda, ablugha sahibakuma anna rabbi qad qatala rabbahu Kisra fi hadhihi al-lailah. Sampaikan kepada Badan, gubernur kamu, pemimpin kamu, bahasanya Rabbku Allah Azza, Allah Azza wa Jal telah membunuh Rabbnya, yaitu si Kisra, tadi malam. Fawajaduhu kamakal. Lalu mereka ternyata mendapatkan berita itu benar. Dari mana? Orang ini kebingungan loh, dari mana kok tahu? Nah, di saat itulah dia makin yakin kalau ini adalah sang Nabi. Wafi hadhil kisah, dalam kisah ini Nabi SAW memberitahu tentang kematian Kisra. Lamma tajara'a ala lisarati. Ketika Kisra itu bertindak tidak sopan. Bertindak apa? sewenang-wenang karena dia merobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yura'a lahu hurmatah, dan dia tidak memperhatikan kehormatan sunnah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah qada biqad idabiri sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'jili batarihi inna sya'naka wal abtar. Karena Allah Subhanahu wa taala qada biqad idabiri sya'nihi, Allah Subhanahu wa taala memangkas orang yang mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inna sya'naka wal abtar, memutus kelanjutan hidup orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyegerahkan putusnya hidupnya. Faqala, Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Wa min husnil muwafaqah, dan bagian dari kejadian yang apa ya, yang menambah keheranan peristiwa itu, fenomena itu adalah anna qatila kisra ibnuhu. Bahasanya yang membunuh Kisra adalah anaknya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Kisra sudah mati tadi malam. Bertepatan dengan itu ternyata yang bunuh adalah anaknya sendiri. Disebutkan dalam sebuah riwayat anaknya ini memberi obat ke bapaknya dengan diapusi, ini obat kuat padahal itu racun. Terus mati. Kama dzakara dzalikal hafidz fil fath, sebagaimana yang diceritakan oleh disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan ini bagian dari kesempurnaan mukjizat fi ilqa'il adawati baina afradil ummatil wahidah, di mana Allah taala menyematkan adanya permusuhan di tengah umat yang satu, sama-sama Persia, sama-sama beragama Majusi, bahkan satu keluarga. Kaifa wahiya adawatun wahiya adawatu ahli baitin wahid, yaitu permusuhan yang terjadi pada satu keluarga. Tahqiqan liqaulillahi ta'ala, dan ini pembenar dari firman Allah ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 64, wa alqaina bainahumul adawata wal bagdha'a ila yaumil qiyamah, aku sematkan pada diri mereka permusuhan dan permusuhan sampai kiamat. Sehingga ketika dia merobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghargai surat beliau, maka Allah Subhanahu wa taala merobek kehidupan Kisra, dan bahkan caranya adalah dengan dibunuh oleh anaknya sendiri. Wa qarin qissata Kisra hadhihi bi qissati Kaisar. Coba bandingkan kisah Kisra di sini dengan kisahnya Kaisar, Raja Romawi, yang diriwayatkan dari Bukhari dan yang lainnya. Di sana ada perkataan Kaisar kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadami mawdi'a qadamayya hataini. Kalau apa yang kamu ucapkan itu benar wahai Abu Sufyan, maka dia akan menguasai wilayah yang saat ini saya injak dengan kedua kakiku. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij, dan aku telah mengetahui bahwasanya annahu kharijun, kalau beliau itu sudah keluar. Artinya sang nabi terakhir itu sudah muncul. Dari mana beliau tahu? Setelah baca Injil. Lam akun adzunnu annahu minkum, dan saya enggak menduga kalau ternyata beliau itu berasal dari kalangan kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi la tajassamtu liqa'ahu. Kalau saya mengetahui, falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi, kalau saya mengetahui saya harus datang ke sana, la tajassamtu liqa'ahu. Tajassama bermakna takallafa kulfa, maka saya harus membebani diri saya untuk bertemu dengannya. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Andaikan saya berada di dekat beliau, maka saya akan cuci kaki beliau dalam rangka untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebenarnya Raja Romawi itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak apa? Hah? Secara nurani batin dia beriman. Tapi tidak kabul, dia tidak menerima. Sehingga enggak mau menyatakan syahadatain. Hatinya membenarkan ini benar Nabi. Sesuai dengan ciri-ciri yang saya baca dalam Injil dan Taurat. Tapi kalau saya sampai masuk Islam, maka dia diancam bunuh oleh kaumnya. Sehingga ada unsur penghormatan yang dilakukan oleh Raja Kaisar, Raja Romawi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat keterangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa qad kataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Kisra wa Kaisar." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengirim surat kepada Raja Romawi dan Raja Persia. "Wa kilahuma lam yuslim," dan keduanya sama-sama enggak masuk Islam. Tapi karena Kaisar Raja Romawi, dia memuliakan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan utusan Allah, sabata mulkuhu, maka kerajaannya bertahan dalam waktu yang lama. Fayuqal innal malik bakin fi dzurriyyati ilal yaum. Bahasanya raja-raja Romawi itu turun temurun masih ada sampai sekarang. Sekarang zaman siapa? Ibnu Taimiyah. Di abad ke-7 Hijriah. Sehingga sampai abad 7 kerajaan Romawi belum hancur. Masih ada. Adanya di mana? Di daerah Eropa Timur. Sekitar situ ya. Sehingga kaum muslimin ketika berhasil menguasai Syam, itu yang dikuasai bukan Romawinya, tapi wilayah atau negara satelit Romawi yang ada di Syam, masih di Jazirah Arab. Kemudian wilayahnya menyebar ke barat, masuk ke Mesir, Aljazair, dan seterusnya sampai Maroko, terus ke utara di zaman Utsman sampai di Azerbaijan. Dan disitulah Hudzaifah ibn al-Yaman menjumpai ada orang yang berantem, bertengkar gara-gara beda qiraah. Yang satu pakai qiraah A, yang satu pakai qiraah B, berantem. Lapor kepada Utsman, kalau kayak gini dibiarkan, wah, kaum muslimin bisa pecah berkeping-keping. Akhirnya Quran disatukan dengan satu bahasa. Wa Kisra, sementara Kisra Raja Persia, dia merobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah langsung membinasakannya ba'da qalilin, dalam waktu yang dekat. Wa mazzaqa mulkahu kullam mazzaq, dan Allah hancurkan kerajaannya sehancur-hancurnya. Wa lam yabqa lil akasirati mulkun, sehingga akasirah, kisra-kisra keturunannya sudah tidak ada lagi kerajaan. Ya. Dan banyak kerajaan di masa silam hilang, enggak ada bekas sama sekali. Blas sama sekali sampai sekarang, padahal dulu gede sekali ya. Majapahit ada bekasnya? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Sudah enggak ada misalnya keturunan Majapahit jadi raja kecil di wilayah Mojokerto, enggak ada. Padahal dulu daerah situ termasuk ibu kota ya, Indonesia. Di daerah mana? Di daerah Mojokerto ya. Tapi hilang sama sekali, tidak ada bekasnya. Wallahu a'lam, kata beliau. Wa hadza wallahu a'lam tahqiqun liqaulihi ta'ala inna syani'aka wal abtar. Dan ini merupakan perwujudan dari firman Allah Ta'ala, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya siapa yang menghinamu maka dia akan terputus. Maka siapa yang menghina beliau membenci beliau, memusuhi beliau, fa innallaha yaqta'u dabirah, maka Allah akan memutus kelangsungan hidupnya, memutus keberkahan hidupnya, dan Allah Ta'ala akan membinasakan dirinya dan pengaruhnya. Waqad qil, ada yang mengatakan innaha nazalat fil As ibn Wa'il, ayat ini turun, inna syani'aka wal abtar, turun terkait Al-As bin Wa'il atau Uqbah bin Abi Mu'id atau Ka'ab bin Ashraf. Waqad ra'aita sani'allah, waqad ra'aita sani'allahi bihim, dan kita bisa lihat bagaimana Allah menghukum orang-orang ini. Wa minal kalamis sa'ir luhumul ulama'i masmuma, termasuk di antara pernyataan yang sangat ma'ruf adalah kalimat luhumul ulama masmuma, dagingnya ulama itu beracun. Maka dagingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat racunnya. Fa kaifa bi luhumil anbiya'i alaihi musallam, maka bagaimana mungkin dengan dagingnya Nabi, para Nabi alaihi musallatu wassalam. Sehingga menghina ulama saja, mencela ulama, maka ini dia terkena racun, karena darahnya ulama itu beracun, apalagi darahnya dan kehormatan para Nabi dan para Rasul. Dan terakhir penaklukan daerah atau terakhir Romawi itu runtuh adalah ketika ditaklukkan Bizantium di tangan siapa? Muhammad Al-Fatih. Nah, selesai itu habis, sehingga tinggal kekuasaan kaum muslimin. Tapi muncul lagi pada waktu Perang Dunia I, terus hilang, tidak ada. Ketegangan ketika itu terjadi antara kaum muslimin dengan orang kafir, belum terbentuk negara-negara seperti sekarang, adanya kerajaan-kerajaan yang jumlah yang sangat banyak. Terjadilah perang salib, Perang Dunia I, antara kaum muslimin dengan orang kafir. Kemudian setelah itu hilang, terbentuklah negara-negara kecil. Wallahu alam sejarahnya bagaimana. Lalu mereka menjelajah ke wilayah-wilayah yang lain. Setelah terjadi revolusi industri, kemudian berhasil menjajah Indonesia, wilayah Asia, dan seterusnya. Dari situ terjadilah Perang Dunia II. Maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melestarikan kerajaan Romawi dalam waktu yang lama. Meskipun dia enggak masuk Islam, tapi karena menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertahankan mereka. Qultu, aku sampaikan. Ta'ammal qawlahu, coba kita renungi pernyataan beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Innal mulka baqin fi dzurriyyatihi ilal yaum. Kerajaannya Romawi itu masih ada untuk anak keturunannya sampai hari ini. Ma qawli Hirqal ba'da qira'atihi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat as-sabiqah. Dan coba lihat pernyataan Heraklius setelah dia membaca surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat berikut. Ya ma'syarar rum, hal lakum fil falahi war rusydi wa ayyusbat wa ayyusbata mulkukum fatubayyi'u hadzan nabi. Kata Heraklius, wahai seluruh penduduk Romawi, apakah kalian ingin mendapatkan kebahagiaan dan ingin dapat petunjuk dan agar kerajaan kalian itu tetap kokoh? Jika kalian ingin seperti itu, fatubayyi'u hadzan nabi, maka bayatlah nabi ini, ikuti nabi ini. Dan ketika itu mereka tidak mau. Padahal beliau sudah perintahkan yang mengikuti nabi ini pasti akan menang. Yang mengikuti pengirim surat ini pasti akan menang. Bubar barisan. Sehingga yang tertinggal rajanya. Tapi beliau tidak berani untuk menampakkan keinginannya masuk Islam, maka dia bertahan dalam kondisi tetap kafir. Apa bedanya dengan Najasyi? Kalau Najasyi, dia mengikrarkan masuk Islam di depan para sahabat yang hijrah di sana. Tapi dia menyembunyikan, sehingga dia tidak membawa Al-Quran, tapi membawa apa? Lembaran-lembaran Taurat ditaruh di saku. Ketika ditanya oleh para uskup yang ada di istana Najasyi, maka Najasyi mengatakan, "Ana uminu bihada." Saya masih beriman dengan benda ini. Ya. Dikiranya oleh para uskup ini itu isinya Injil, padahal di situ di sakunya itu isinya apa? Al-Qur'an. Ya. Isinya Al-Qur'an tapi dirahasiakan. Maka meskipun beliau seorang pemimpin, ketika sendirian beliau tidak bisa memaksa rakyatnya untuk masuk Islam. Ini bukti bahwasanya dakwah itu tidak hanya yang penting pemimpinnya baik. Pemimpin yang baik tapi rakyatnya rusak, ya, sang pemimpin baik itu ternyata tidak punya daya apapun untuk mengendalikan rakyat. Sebagaimana juga yang dialami oleh Raja Romawi. Wa qala Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, wa nadhiru hadha, yang serupa dengan ini adalah ma haddatsnahu a'dadun minal muslimin al-udula ahli al-fiqhi wal khibrati amma jarrabuhu marratin mutaaddidah fi hasr al-husuni wal madaini allati bis-sawahil syamiyah. Dan semisal dengan ini, Syekhul Islam mulai bercerita. Berdasarkan pembenaran janji Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menghina kamu, wahai Muhammad, maka dia terputus. Semisal dengan cerita di atas, yaitu cerita hancurnya Kisra, adalah kisah yang pernah disampaikan oleh sekelompok kaum muslimin al-udul, yang adil, yang ahli fikih, dan dia punya khibrah. Amma jarrabuhu marratin muta'addidah, yang pernah mereka jumpai dalam banyak kesempatan. Fi hasril husun wal madain, ketika mereka mengepung benteng atau kota. Allati bisawahil syamiyah, yang berada di pinggiran atau di pedalaman Syam. Lamma hasral muslimuna fiha bani al-asfar fi zamanina, ketika kaum muslimin berhasil mengepung Bani Asfar di zaman kita ini. Qalu, mereka mengatakan, kunna nahnu nukhassirul hisna awil madinata asyahra aw akthar min asyahr. Kami mengepung benteng musuh itu selama satu bulan atau bahkan lebih dari satu bulan. Wa huwa mumtana'un alaina hatta nakantu nai'as, dan kayaknya enggak mungkin kita mampu untuk nembus benteng ini sampai kami itu putus asa, ini dilanjut atau tidak perangnya. Walam yakad yata'akharu illa yauman aw yaumaini, dan hampir saja kita mau pulang karena sudah tidak berhasil, sehingga tinggal tersisa 1-2 hari. Dah 2 hari lagi, kalau tidak sanggup jebol benteng, kita pulang. Aw nahwi dzalika, atau seukuran hari seperti itu, bisa 2, 3, atau 4 hari. Thumma yaftahul makana anwatan wa yakunu fihim mulahimatan adhima. Kemudian terbukalah tempat itu dengan cara anwatan kohron, dengan cara dipaksa. Dan terjadi mulahimah, peperangan azimah yang besar. Qalu, mereka mengatakan, hatta in kunna lanatabasharu bita'jilil fathi idza sami'nahum yaqauna fihi. Kami itu merasa bahagia karena sebentar lagi akan ada penaklukan daerah kafir. Kapan itu terjadi? Ketika kami mendengar ada salah satu pasukan orang kafir yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'am tila'il qulubi ghaizan, meskipun hati ini dipenuhi dengan murka alaihim, marah kepada mereka. bima qaluhu fihi, disebabkan ucapan mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama haddatsani ba'dul ashab ats-tsiqat, sebagaimana pernah diceritakan oleh sebagian orang-orang yang tsiqah, bahasanya kaum muslimin di kalangan penduduk Maghrib, haluhum ma'an nasara kadzalik, keadaan mereka bersama Nasrani seperti ini. Wa min sunnatillah, bagian dari sunnatullah, ayu'adziba a'da'ahu taratan bi'adabin min 'indi, Allah menghukum hambanya, musuh-musuhnya, terkadang dengan hukuman yang ada di sisinya. Wa taratan bi'aidi ibadihil mu'minin, dan terkadang Allah hukum orang kafir itu dengan kekuatan kaum mukminin yang mengalahkan mereka. Sehingga ketika kaum muslimin mengepung daerah musuh, lama enggak bisa tembus-tembus, cuman panah-panahan saja. Dan itu bagi mereka membosankan. Begitu mereka mau pulang, lalu mendengar ada pasukan orang kafir mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak jadi pulang. Sebentar lagi kita akan taklukan. Nah, maka mereka bahagia ketika mendengar ada orang kafir yang mencela, ada pasukan musuh yang mencela Nabi Muhammad SAW. Karena berarti ini tanda Allah akan memberikan kemenangan. Dan ternyata seperti itu, bagian dari sunnatullah yang dialami oleh kaum muslimin di masa silam. Begitu mereka mendengar ada pasukan orang kafir yang mencela Rasulullah SAW, maka gemuruh, murka dalam hatinya, disertai dengan bahagia, berarti sebentar lagi kalian akan kalah. Siapa yang akan mengalahkannya? Allah. Karena Allah menjamin, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang menghinamu wahai Muhammad, yang mencelamu dialah orang yang al-abtar. Allah yang menjaga beliau hidup dan mati. Menjaga hidup, orang musyrikin tidak mampu untuk menyakiti beliau secara fisik, membunuh beliau apalagi. Menjaga ketika beliau mati, sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga nama baik beliau. Sehingga kalau ada orang yang macam-macam dengan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka binasanya lebih cepat. Ya. Allah yang jamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, surat Al-Kautsar ma ajalluha min suratin, sungguh surat yang sangat agung, meskipun bagi kita dibaca ketika taraweh ngantuk. Na'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar, nasyaniaka wala abtar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Kita menganggap ini cuma 3 ayat, hanya sebagai selingan. Kalau sholat kelamaan, Al-Kautsar. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kautsar, kulhu kautsar, kulhu kautsar. Padahal ini surat yang sangat mulia, sangat agung. Agrazu fawaidiha ala ikhtisariha. Surat ini punya banyak pelajaran meskipun sangat ringkas teksnya. Wa haqiqatu ma'naha tu'lamu min akhiriha. Dan hakikat dari maknanya bisa diketahui dari akhir surat ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala batara syani'i rasulihi s.a.w. Batara syani'a rasulihi s.a.w. Allah menghapuskan, menghilangkan, ya, memutus orang-orang yang mencela Rasulnya s.a.w. minkulli khairin, dari setiap kebaikan. Fayabturu fayabturu dzakaruhu wa ahluhu wa maluhu fayakhsuru bidzalika fil akhirah, maka terputuslah orang yang laki-laki atau keluarganya atau hartanya, sehingga dia akan rugi dengan hal itu semuanya di akhirat, dan terputus kehidupannya sehingga kehidupannya tidak bermanfaat. Wala yatazawwad fiha salihan lil ma'ad, dan dia tidak pernah untuk mencari bekal amal saleh bagi hari kebangkitan. Wa yabturu qalbahu, Allah buat hatinya itu terputus. Fala ya'ya al-khaira, maka dia tidak bisa menghafal kebaikan. wala yuahiluhu lima'rifatihi wa mahabbatihi wal imani bi risalati. Dan dia tidak mampu untuk menguasai tentang kandungan ajaran Rasulullah SAW, ya, mencintainya atau mengimani risalahnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yabturu a'maluhu fala yasta'miluhu fi tha'ah. Perbuatannya juga terputus sehingga tidak bisa digunakan untuk ketaatan. Wa yabturu minal ansar, dia juga terputus dari penolong. Fala yajidu lahu nasiran wala auna, maka dia tidak memiliki penolong siapapun. Dan terputus juga semua kedekatan dan amal soleh. Fala yadhuku laha ta'man wala yajidu laha halawa, maka dia tidak bisa mendapatkan indahnya dan nikmatnya beramal soleh. Wa in basharaha bi zahirihi, meskipun dia melakukannya secara lahiriah. Wa qalbuhu syaridun anha, tapi hatinya lari dari kegiatan seperti ini. Wa hadza jazaa'u man syana'a ba'da ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini balasan bagi orang yang mencela sebagian Rasul, sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kembalikan dia li ajli hawahu, karena hawa nafsunya, au matbu'ahu, au matbu'ihi, atau pengikutnya atau syekhnya atau amirnya atau orang besar yang dia muliakan di sana. Kaman syana ayatis sifati wal ahadisis sifat, sebagaimana orang yang mencela ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat. Nah, karena waktunya mungkin tidak cukup ya, kita akan baca ulang lagi insyaAllah perkataan Syaikhul Islam yang intinya beliau ingin membuat kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat penghinaan seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin cepat dibinasakan. Dan semakin rendah, maka Allah akan kasih ujian dengan aneka yang berbeda-beda. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.